Doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami dan minuman kami serta menjadikan kami sebagai orang-orang Islam.